Ada Ramayana, ada Paijo Simpatik Sote. Yeah. Siapa dia kalau bukan? Jihan Auli masih New. Bersama New Papa. spesial buat semuanya sudah